bisa melangkah sedikit lebih maju. Mulutnya ngoceh karena panas, hati dan bibirnya jadi tak senada. Hey, hey, hey. Sesungguhnya dia adalah guna bila hidup hanya untuk mengotori diri. Lebih baik tak usah bicara bila hanya menabung dosa-dosa. Tutuplah mata bila panas melihat, tutup telinga bila panas mendengar. Tutuplah hati bila merasa iri, terima saja hidup.